orang dudur na dewe. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله para hadirin jamaah salat maghrib dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih bisa untuk dipertemukan di majalisul ilm, majelis yang dicintai oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk kita mudzakarah, saling mempelajari ilmu agama, di mana tidaklah akan baik agama seseorang melainkan apabila amaliyah yang dia lakukan didasari dengan ilmu yang maurus, yang diwarisi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang secara turun temurun diteruskan oleh mereka para pewaris Nabi, yaitu al ulama. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang 7 dosa besar yang bisa menghancurkan, dan kita masih di dalam pembahasan tingkatan dosa yang kedua, yaitu qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Maka setelah muallif menerangkan tentang ayat-ayat yang terkait dengan haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan, maka mulailah beliau menerangkan beberapa hadis. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwasanya membunuh jiwa yang Allah haramkan merupakan dosa besar. Maka kata beliau pada hadis yang ketiga di halaman ke-20 bagi yang memiliki kitabnya. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبت إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Apabila bertemu dua orang muslim yang masing-masing dengan membawakan pedang yang terhunus, maka si pembunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Qila ya Rasulullah, maka dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul, kalau yang membunuh jelas masuk neraka, karena dia membunuh jiwa yang Allah haramkan. Terus bagaimana pula yang dibunuh kok bisa masuk neraka, sementara dia adalah orang yang terzalimi seolah-olah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu kana harison ala qatli sahibihi. Sesungguhnya yang terbunuh tadi, dia sebelumnya adalah orang yang berambisi, orang yang berambisi untuk membunuh saudaranya pula. Namun Allah menghendaki dia terbunuh terlebih dahulu. Sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahayanya membunuh jiwa yang Allah haramkan. Karena hal tersebut bisa menggiring ke dalam neraka. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di nomor hadis yang ke-31 dan Imam Muslim nomor 2888. Naam, dan Ibnu Majah serta Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Khattabi menerangkan tentang hadis ini. Maka kata beliau, hadzal wa'id liman qatala ala adawatin dunyawiyah aw talabim mulkin masalan. Kata beliau, hadis ini yang menerangkan orang yang membunuh ataupun yang terbunuh masuk ke dalam neraka, yaitu seorang muslim yang berambisi untuk membunuh saudaranya, keduanya masuk neraka baik membunuh ataupun terbunuh, ini ancaman yang berlaku bagi orang yang mereka berperang demi tendensi urusan duniawi. Seperti apa? Seperti dalam rangka mencari kekuasaan, kepemimpinan sebagai contoh, ataupun yang lainnya. Ini demikian dalam rangka urusan duniawi yang bukan atau tidak dibolehkan oleh Allah, tidak ada di sana hal yang membolehkan untuk membunuh jiwa seorang muslim. Barangkali masih ingat kapan seorang bisa dibunuh atau boleh ditumpahkan darahnya sementara asalnya dia darah yang haram? Masih ada yang ingat? Hah? Ada yang ingat? Allahul musta'an. Di antaranya adalah seorang yang apabila dia itu mengadakan perusakan, kerusakan di muka bumi ini, baik merusak jiwa manusia, dia ingin membantai seseorang, maka orang tersebut membela dirinya. Nah, ini beda halnya. Ataupun dia sa'il, seorang perampok yang mengancam jiwa seseorang dan hartanya, maka dia pun membela diri. Ini sehingga akhirnya dia membunuh perampok tersebut, beda halnya. Ataupun juga orang yang mengadakan kerusakan dari sisi agama, yang mana la yandafi'u syarroh, tidaklah bisa dibendung kesesatan ataupun kejahatan orang tersebut kecuali dengan dibunuh, maka itu boleh dilakukan. Namun hal ini dilakukan tentunya bersama pemerintahan muslimin, tidak main hakim sendiri. Sehingga diterangkan oleh Al-Imam Al-Khattabi di sini, fa amma man qatala ahlal baghi aw daf'a as-sa'il faqatala fala yadkhulu fi hadzal wa'id. Adapun orang yang memerangi ahlul baghi, para pemberontak, orang yang memerangi pemberontak, ataupun juga daf'u as-sa'il, yang dia membela diri dalam rangka mempertahankan harta dan jiwanya dari perampok ataupun juga orang-orang yang mengancam jiwanya, maka faqatala, maka dia pun membunuh orang tersebut. Fala yadkhulu fi hadzal wa'id, tidak termasuk dalam jenis ancaman ini. Li'annahu ma'dzunun lahu fil qitali syar'an, dikatakan orang tersebut diizinkan oleh syariat ini untuk membunuh orang-orang yang mereka mengadakan kerusakan, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32 dan telah lewat. bahwasanya man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadan fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh jiwa yang Allah haramkan bukan karena sebab orang tersebut telah membunuh jiwa yang Allah haramkan, penegakan qisas, ataupun bukan karena orang tersebut fasadan, mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Dan sebelumnya telah kami sampaikan bagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menerangkan tafsir fasadan, yaitu apabila mereka mengadakan kerusakan baik dari sisi dunia ataupun dari sisi din agama, seperti mereka yang mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan yang sampai pada derajat syirik, dan kebid'ahan tersebut tidak bisa dibendung kecuali dengan diperangi, maka bagi para penguasa boleh untuk memeranginya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga diterangkan, ditegaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi, kata beliau, orang tersebut tidak masuk dalam ancaman ini. Kenapa? Li'annahu ma'dzunun lahu fil qitali syar'an. Karena orang tersebut diizinkan untuk memerangi mereka secara syariat, dibolehkan oleh syariat ini. Wal hadis, kata beliau, dan hadis ini dalilun ala uqubati man azima alal ma'siyati biqalbih wa watana nafsahu alaiha. Maka hadis ini, di dalam hadis ini ada dalil tentang hukuman bagi orang yang dia telah berazam, bertekad bulat ingin melakukan kemaksiatan walaupun masih di dalam hatinya. Tidak terlaksana maksiat tersebut, namun sudah bertekad bulat, saya mau berbuat maksiat. Ternyata mau melakukan, waduh, ada orang melihat, enggak jadi. Namun sudah bertekad bulat, tidak terlaksana, tetap mendapatkan hukuman. Karena orang tersebut tidaklah meninggalkannya karena takut kepada Allah, namun dikarenakan keadaan, ada sebab yang tidak menjadikan orang tersebut tidak bisa melampiaskan kemaksiatan yang ingin dia langgar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keterangan ini bisa dilihat dalam Fathul Bari jilid yang kedua halaman 173. Maka di dalam hadis ini tadi menerangkan tentang bahwasanya orang-orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, menunjukkan dosa besar. Kemudian masuk kepada hadis yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "La yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yatanadda bidamin haram." Kata beliau, senantiasa seseorang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesalahan-kesalahan dalam agamanya selama dia lam yatanadda bidamin haram. Apa makna yatanadda? Diterangkan di sini maknahul isabah, yaitu selama dia tidak melakukan ataupun tidak melumuri dirinya dengan darah yang haram, tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan, masih diterima taubatnya. Diterangkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 6862 dan Imam Ahmad pada jilid yang kedua halaman 94 dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan makna fushah fi dzam qabuluhul ghufran bit taubah, yaitu senantiasa orang tersebut fushah min dinihi, akan senantiasa diterima taubatnya. Kalau dia bertobat, diterima taubatnya selama belum terlumuri dengan harta apa darah yang Allah haramkan. Dan telah lewat pada pelajaran pertama dalam bab ini tentang jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, naam. Kemudian hadis yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Janganlah kalian sepeninggalku kembali kepada kekufuran. Janganlah kalian sepeninggalku, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada kekufuran. Yang bentuknya yadribu ba'dhum riqaba ba'd, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Dia menebaskan pedangnya ke leher-leher sebagian yang lain dari diantara kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 121 dan Imam Muslim nomor 65 dan Imam Nasa'i pada jilid yang ketujuh halaman 127 sampai dengan 128 dan dikeluarkan oleh yang lainnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tarji'u ba'di kuffara." Janganlah kalian sepeninggalku kembali kepada kekufuran. Kembali menjadi melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Yang maknanya, la taf'alu fi'lal kuffar, janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Aula yakfur ba'dhum ba'dha yukaffir ba'dukum ba'dha fatuqatilu. Maka dan janganlah sebagian kalian mengkafirkan sebagian yang lain sementara masih muslim, hingga akhirnya kalian pun saling berbunuh-bunuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan al-qad jadi dua makna. Makna yang pertama, janganlah kalian kembali melakukan perbuatan kekufuran. Makna yang kedua adalah, janganlah sebagian kalian mengkafirkan sebagian yang lain sementara dia masih muslim. Karena hal tersebut bisa menjadikan orang tersebut akan saling bunuh-membunuh. Dan Al-Qadhi Iyad memilih makna hadis ini, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali sepeninggalku kepada kekufuran, maknanya adalah janganlah kalian melakukan perbuatan kekufuran. Adapun Al-Khattabi memilih pendapat yang kedua, yaitu janganlah kalian mengkafirkan sebagian ke yang lain sementara dia masih muslim, karena bisa menyebabkan kalian akan saling bunuh-membunuh. Hal ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah An-Nawawi, yaitu dalam Syarah Muslim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun ternyata larangan-larangan beliau tidaklah dilarang, melainkan akan terjadi. Dan hal tersebut pun terjadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka muncullah di zaman-zaman akhir, di zaman sahabat radhiyallahu anhum, sekelompok manusia yang memiliki akidah mereka mengkafirkan orang di luar golongannya, sehingga akhirnya mereka pun menghalalkan darah orang yang mereka kafirkan sementara mereka masih muslim. Siapakah itu? Mereka adalah Al-Khawarij. Al-Khawarij yang pemikirannya sudah ada bintik-bintiknya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu pada suatu hari tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, yaitu pada perang Hunain. Maka beliau pun membagikan ghanimah tersebut kepada para sahabat yang mereka masih mu'allaf, baru masuk Islam dari kalangan muhajirin, yang mereka berhijrah ke kota Madinah meninggalkan keluarga, harta dan handai tolannya. Maka tentunya yang demikian perlu dihibur, sehingga Nabi membagikan kepada Aqra ibn Habis 100 ekor unta, kepada yang lainnya dari kalangan Quraisy 100 ekor unta. Walam yu'ti al-ansara syai'a, sementara orang-orang Ansar, orang-orang Madinah tidak diberi oleh Nabi bagian sedikit pun. Adil mboten nggih, Mbah? Adil enggak Mas Bayu? Hah? Padahal Ansor subhanallah ya, orang Ansor Nabi di Mekah sudah ditunggu. Kalau datang muhajirin disiapkan rumah, sudah silahkan dihuni. Kalau kira-kira kesusahan, enggak punya istri, kalau kok kepengin nikah, sudahlah saya punya istri dua. Tak ceraikan yang satu supaya engkau bisa persunting nanti setelah habis masa idahnya dijadikan istri. Masya Allah, orang Ansor demikian. Sampai mereka betul-betul membantu orang-orang muhajirin dengan bantuan moral dan materi. Namun ternyata setelah mendapatkan ghanimah yang banyak, Nabi baginya hanya kepada kaum muhajirin. Maka nampaknya tidak adil ya. Sehingga muncullah seorang bernama Dzul Khuwaisirah, datang tampil sebagai pembela keadilan ketika itu. Maka datang dan mengatakan, ya Muhammad, wallah inna hadhil qismah la turidu biha wajh Allah. Adil ya Muhammad, kata dia, wahai Muhammad, demi Allah, pembagian yang kau lakukan ini tidaklah ikhlas mengharap wajah Allah. Maka berbuat adillah, jangan orang muhajirin saja yang kau kasih. Nah, jangan muhajirin saja yang kau kasih. Lihatlah orang Ansor yang mereka telah banyak kontribusinya kepada engkau, berikan bagiannya. Akhirnya melihat hal seperti ini, Rasulullah pun mengatakan, wa man ya'dir illam ya'dilillah wa rasulillam ya'dilillah wa rasuluh. Terus siapa yang akan dikatakan adil kalau Allah dan Rasulnya sudah dinilai tidak adil? Okay. Jadi siapa kalau begitu? Inilah suatu pemikiran yang muncul di zamannya Nabi. Maka melihat hal demikian, Khalid ibn al-Walid ataupun Umar ibn al-Khattab dalam riwayat yang lain mengatakan, da'ni ya Rasulullah adrib unuqah. Rasulullah, biarkan aku bunuh orang tersebut, aku penggal lehernya. Berani menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau melakukannya. Kenapa? Makhafatan, karena khawatir, inna Muhammadan yaqtulu sahibah, membunuh sahabatnya sendiri. Karena maslahat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengisyaratkan nanti akan keluar dari ini keturunan-keturunan yang mereka itu yamruku minaddin muruqas sahmi minar ramiyah, akan keluar dari agama, yaitu jalannya Nabi sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Saking punya hamasah, semangat yang tinggi, namun tidak perhatian terhadap koridor syariah yang benar, akhirnya keluar mengkafirkan orang di luar golongannya. Nah, singkat cerita, maka mulailah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tatkala beliau dipilih sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala di dalam muhadarah beliau yang diberi judul Lamha Anil Firqatid Dalah, sekilas pandang tentang kelompok-kelompok sesat. Maka beliau menyatakan kelompok yang kedua, yaitu kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij namanya. Khawarij ini adalah nisbah kepada perbuatan yang mereka lakukan, yaitu apa? Khuruj, keluar, min ta'ati waliyil amri, dari ketaatan kepada pemimpin muslimin. Nah, kadangkala yang namanya kelompok sesat itu penisbahannya kadang kepada perbuatan mereka, kadang kepada keyakinan, simbol-simbol ataupun yel-yel yang mereka serukan, seperti kelompok Syiah. Artinya apa Syiah? Pembela, penolong. Katanya kami menolong Ahlul Bait, padahal tidak menolong Ahlul Bait, sekedar semboyan. Kadangkala dinisbahkan kepada pelopornya, ataupun orang yang mereka itu menyebarkan akidah ini seperti Jahmiyah, karena mereka mengikuti Jahm ibn Sofwan. Ini istilah-istilah. Namun semuanya itu satu, mereka keluar dari jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diterangkan Syekh Saleh Fauzan Hafizahullahu Taala, orang-orang Khawarij, wahumul ladzina kharaju ala waliyil amri fi akhiri ahdi Utsman radhiyallahu anhu. Orang-orang Khawarij, mereka adalah orang-orang yang memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin di akhir zaman Utsman radhiyallahu anhu. Wa natija'an khurujihim qatl Utsman, perhatikan di sini. Dan membuahkan dari pemberontakan yang mereka lakukan terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Naam, inilah sejarah. Rasulullah melarang la tarji'u ba'di kufara. Janganlah kalian sepeninggalku melakukan perbuatan-perbuatan orang kufar, atau janganlah sepeninggalku mengkafirkan muslimin yang mereka masih di atas keislamannya, sehingga mengakibatkan kalian akan saling bunuh-membunuh. Terbunuhlah Utsman dengan sebab orang-orang Khawarij. Tsumma fi khilafati Ali radhiyallahu anhu zada syarruhum. Kemudian pada zaman khilafah Ali radhiyallahu anhu bertambah kesesatan mereka dan kejahatan mereka. Wan syaqqu alaihi, akhirnya mereka pun memberontak kepada Ali. Wa kaffaru, mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Wa kaffaru sahabah, mengkafirkan para sahabat yang mereka bersama Ali radhiyallahu anhu. Li annahum lam yuwafiquhum ala madhhabihim. Inilah ciri Khawarij, dikarenakan mereka tidak sepakat dengan madhab mereka. Nah, ini pemikiran Khawarij, mengkafirkan orang yang tidak sepakat dengan pemahaman mereka. Bukan karena orang tersebut melakukan pembatal-pembatal keislaman seperti syirik misalnya, atau murtad misalnya. Nah, atau mereka tidak mau mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani misalnya. Nah, atau mereka mengolok-olok agama Islam, memandang agama Islam ini rendah dan seterusnya. Itu bahaya di antara pembatal-pembatal keislaman. Ini bukan karena mereka membatal keislaman, namun karena tidak sepakat dengan mazhab mereka dikafirkan. Wa hum yahkumuna 'ala man khalafahum fi madhhabihim annahu kafir. Mereka menghukumi orang yang tidak sesuai dengan mazhab mereka dihukumi kafir. Fakafaru khairatal khalqi wa hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka mengkafirkan sebaik-baik manusia, yaitu para sahabat Nabi, dikafirkan oleh mereka. Limadza, kenapa? Li'annahum lam yuwafiqu 'ala dhalalihim wa 'ala kufrihim. Dikarenakan para sahabat tidak sepakat, tidak setuju dengan kesesatan yang ada pada mereka dan juga kekufuran yang ada pada mereka. Ini diterangkan Syekh Saleh Fauzan berikutnya. Wa madhhabuhum, madhab mereka. Madhab mereka orang-orang Khawarij, annahum la yaltazimuna bisunnati wal jamaah. Mereka tidak mau komitmen berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan jamaah para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum waradhu. Wala yuti'una waliyal amri, mereka juga tidak mau taat kepada para pemimpin, para penguasa. Ini madhab mereka. Wa yarawna annal khuruja alaihi minad din, mereka menganggap memberontak kepada para penguasa termasuk bagian dari agama. Bagian dari agama. Wa anna syaqqal asa minad din, dan memecahkan tongkat ketaatan kepada pemerintah termasuk bagi yaitu termasuk bagian agama. Sehingga lihatlah, ini keyakinan mereka. Padahal Rasulullah memerintahkan supaya dalam hadis Irbat Ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa, alaikum yaitu usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada para penguasa. Diterangkan para ulama terkait dengan ketaatan kepada para penguasa, Rasulullah menyatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, yaitu tidak ada ketaatan kepada para pemimpin dalam bentuk maksiat kepada al-khaliq, sehingga ketaatan mereka terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita taat. Wajib bagi kita taat. Namun kalau memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, misalnya menyelenggarakan acara-acara syirkiyat ataupun juga bid'ayat, maka tentunya kita tidak taat, namun tidak berarti kita memberontak. Nah, bukan berarti kita boleh memberontak. Lihatlah ketika zaman akhir-akhir sahabat radhiyallahu anhum, tatkala Mekah dipimpin oleh seorang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, seorang gubernur yang zalim, sampai-sampai beliau menumpahkan darah para sahabat radhiyallahu anhum. Namun para sahabat, Abdullah ibn Umar masih mau sholat di belakangnya. Walaupun Al-Hajjaj ibn Yusuf sholat dalam keadaan mabuk, mungkar mboten? Sehingga sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat gimana ini ya? Namun tidak memberontak yang demikian. Demikian pula para a'immah ahlus sunnah wal jamaah, mereka yang berpegang kepada sunnah dan jamaah para sahabat radhiyallahu anhum. Al-Imamu Ahmad didera, dicambuk dan disiksa dalam khilafah Mu'tazilah, dalam kepemimpinan Mu'tazilah, ketika itu dipaksa untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk, sementara Al-Quran bukanlah makhluk tapi sifat daripada sifat-sifat Allah, kalamullah. Maka tidak mau menyatakan, dipaksa. Namun beliau ditunggu oleh muslimin, oleh umat yang lainnya, datang ke penjara. Imam, bagaimana kita saurah mengadakan demonstrasi ataupun pemberontakan? Tidak menyatakan demikian. Namun beliau tetap bersabar, walaupun harus didera dan seterusnya, berpegang kepada akidah yang benar. Tidak ditaati, namun bukan berarti harus memberontak. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga efek dari itu, keyakinan khawarij, mereka mengkafirkan orang di luar mazhabnya, dan mereka memandang keluar kepada keluar dari ketaatan kepada pemerintah adalah bagian dari agama. Efeknya kata Syekh Saleh Fauzan, wa fi asrina, dan di zaman kita sekarang ini, rubbama samu man yara sam'a wa ta'ah li auliya'il umur fi ghairi ma maksiatin amilan au mudahinan au mughaffala. Perhatikan, sehingga mereka orang-orang khawarij memandang mereka muslimin orang-orang yang mentaati pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah, bukan maksiat kepada Allah, seperti misalnya adanya rambu-rambu lalu lintas. Ini dibuat demi kemaslahatan. Kemaslahatan muslimin. Coba kita lihat betapa sering terjadi kalau jam 5:30 sing ke pasar gugup, ya. Sing kerja siap-siap masak dan sebagainya. Ini macam-macam. Lampu merah enggak diindahkan, bres, sering tabrakan di perempatan. Ya. Jadi pemerintah dengan pertimbangan kemaslahatan yang ada menjaga darah kaum muslimin supaya tidak mati dalam di jalan raya, dibikin adanya lampu merah. Kita mentaatinya bukan berarti kita mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Kita mentaati pemerintah yang ini maslahat, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan kita tidak mengagungkan yang namanya lampu, namun kita mengagungkan bahwasanya man atau al amiro fakot atau ani, faman atau ani fakot atau Allah, kata Rasulullah. Barang siapa yang taat kepada pemerintahnya, maka dia telah taat kepada Rasul. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Di sini mengkaitkan hadis yang satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwasanya ini merupakan selain kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, orang-orang Khawarij, lihatlah. Mereka menuduh orang-orang yang memandang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah dalam perkara yang bukan maksiat, dituduh sebagai amilan, sebagai cukong, cecunguk daripada pemerintah, atau dituduh sebagai mudahinan, orang yang berbasa-basi saja, ataupun juga mereka menganggap mughaffala, orang yang lalai, teledor demikian. Fatarahum yaqdahuna fi wali amrihim, engkau melihat mereka mencerca, mencela pemerintahan mereka. Yushahiruna bi'uyubihi min fawqil manabir, mereka di podium-podium menyebarkan aib-aib pemerintahnya. Sehingga al-imamul barbahari rahimahullah di dalam syarh sunnah menerangkan, di antara tanda seorang yang berpegang kepada sunnah adalah mereka yad'u li waliyil amr, mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Di antara pengikut hawa nafsu, mereka mencerca dan mendoakan kejelekan bagi waliyul amr. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, khairu a'immatikum, sebaik-baik para pemimpin kalian adalah alladzina yusalluna, gimana? Alladzina yusalluna lahum wa tusalluna lahum, ya, lakum wa tusalluna lahum, yaitu mereka orang-orang yang engkau mau mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kepada kalian, bagi kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin bagi kalian yang kalian melaknati mereka sehingga mereka pun melaknati kalian. Sehingga di sini lihatlah, kalau kita bareng-bareng mengangkat tangan, ya Allah, tunjukkanlah hidayah dan taufikmu, berikanlah kepada para pemimpin kami, mereka baik, kebaikan dirayakan oleh rakyat. Kalau mereka kita laknati, ya Allah laknati fulan karena telah berbuat zalim begini-begini, semakin jauh dari petunjuk Allah, semakin kejam dia kepada rakyatnya. Naam, sehingga di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, demikian pula al-Imam Ahmad mengatakan, "Lau kana li da'watun mustajabah," kalau seandainya aku memiliki doa yang makbul, yang mustajab, "la da'autu li sultan," akan aku doakan kebaikan bagi para pemimpin penguasa. Kenapa? Dikarenakan kalau kebaikan mereka dirasakan seluruh rakyatnya. Namun kalau aku mintakan untuk diriku, kebaikan hanya aku saja yang merasakan. Inilah para imah kita menunjukkan kebaikan walaupun mereka dizalimi. Nah, karena mereka paling mengerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menerangkan, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, tentang akidah Khawarij, bahwasanya mereka memandang bahwasanya keluar dari ketaatan kepada pemerintah ini lebih afdal daripada kita harus taat kepada mereka. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhirnya mereka menganggap bahwasanya keluar dari ketaatan kepada pemerintah ini merupakan agama, sehingga mereka dijuluki sebagai Khawarij dari kata al-khuruj, ya, yang artinya keluar. Nah, di sinilah. Dan Khawarij ini muncul di zaman Ali radhiyallahu anhu dan diperangi oleh pemerintah, yaitu oleh Ali radhiyallahu anhu, namun barakallahu fikum, tidak semuanya terbantaikan. Ada yang berhasil melarikan diri. Dan akhirnya dari situlah pemikiran-pemikiran menyimpang muncul. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tertimpa penyakit khawarij dan juga mazhab-mazhab mereka yang sesat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita untuk senantiasa terus cinta kepada ilmu agama dan mendapatkan petunjuk dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sallallahu alaihi Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.